irado. Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Yang ku cinta pasti orang yang ku sayang.